saat ku dengar berita lagi, aku merasa kehilangan. Baru saja kering air mataku, haruskah aku menangis lagi? Langit yang biru gelap saat Saramu.